Lukas 38. Ia geti tiboinangan Yesus sarapasikat kamatada masikolowake bui ta imariuriu rapanindo bui raoreake nia. Kuanangan. Ai kasaralagai sarasipasi ukum taimaloto kateka manua, samba taimaletce kasiri manua. Kalagai nenda ailuk sarasinanalep silumang simareri mui masitaget nia masikua. Sinesiat nake aku kematat pajokulua kenenku. Piga pa ujunia tak ipulet cenia. Lepak kuanangan kapatuat nia. Kenanen takku kaloto ake teka manua. Samba takku pulet cei beri sarasiri manua. Kusi sinesiat nake anlek sinanalip nekne. Amage jangan bagakku. Bui yoi buru-buru geti irabak aku. Kuanangan si Tuhan. Paatu pekam. Apa si kuat si pasi ukum si katai. Iangan pak tai kamanua, tak pak isi sinesiat nake sia si pilinia, si pusosoga kamatania, si nakgo samba si noibo, yoreake pak irop makik sia. Kukua nia kamatamui, marue ile isi nesiat nake sia. Tapoi ke moi geti togat siri manua, isi sese leu pak tonembaga kapolak nekne. Iti boi leu Yesus sara pasikat kamatada si umunake tubuna sia le si maroipo. Sabagai rapaloloi. Kuanangan. Ai rua siri manua siei manindo ka uman tai ka manua. Sara tai parise, sara sipu uku cukai. Purio nangan si parisena manindo ka patuat nia kise. Kukua surak kamatam tai ka manua. Tak poi pakere aku ka siri manua sabagai. Si pasira rau-rau, si mapajowat, si pae elet-elet kele sipu uku cukai nek-nek. Ruang amincak kupu puaso kabagat sanga menggui, samba sapar pulu kasangam beri bibiletku kupanguruat nake. Sipu uku cukai geti ailet nia muririo kasareunan, beri masitela manua tak marok bagania, tapui ibo boleh durukat nia kuanangan, taika manua kau imakate bagam kaku si jonekne. Kukua nia kematamui, sipu uku cukai le ai paroi poteka manua, ai toili kalalep nia, tak si parisena. Ai poi siabe wake tubuna tu pago goisok le nia, samba si pagoisok tubuna tua abe wake le nia. Ia geti oi si pasia ambit tato gada si goisok kamatat Yesus bule irape sia. Kel arai cok nia si pasi ulu nia goluk rangan sia. Sukai nangan sia Yesus kuanangan. Oba ake kam tatoga rawi kaku, bak kekera kam sia, siri manua kele nene lepoi si bakati primata tai kamanua. Kukua nia kamatamui, kase pa ketak kele tatoga ipasiala primata tai kamanua, tak tugu guru nia kabagania. Ai sara utera tai Yahudi masih nono Yesus kuanangan. Guru simatopit, kipa kukakalai bule kui kemake purimanua ya citai tatata, kuanangan kamatania Yesus. Nukukua koda aku simatopit, tak anai kasepa simatopit, sarat taika manua le. Suruka taika manua anuagayan, bui nupa elet, bui nupa matei, bui nupa nangkou, bui nupa boko, suru ukuinu samba inam. Kuanangan simakayo. Sangamberi ni anekne, aku kelayakean kapusulekat kupele. Kele ayarep nia Yesus kuanangan kamatania. Aipei sara gelaya kenennu. Sakiake sangamberi si babara katubum. Parubeinungan bulagat nia kasimageba. Baranangan pukayuat nuka sorga. Lepa oyekeu masitut aku. Kele ayarep tiboyet nenek simakayo. Marerunangan bagania simakopek kayo lepoit nia. Kinerenangan nia Yesus kuanangan. Bulat mabesi kasimakayo tu guru kaprimata tai kamanua. Onta pelek malabei tu buluk kamata susuila kasimakayo tu guru kaprimata tai kamanua. Kuarangan sipasia arep. Kiseda baik nia, kasean le masih sese-sese puaragat. Aleginangan nia Yesus. Sitayoi kasiri manua, momoi katai kamanua. Kuanangan si Petrus. Sangamberi niale aku kadiwake kai kutut kayekeu. Kuanangan kamatada Yesus. Kukuania kamatamui. Senen si kadiwake lalepnia, sinanalepnia, elek sara inania, epunia ele tatogania kalulut purimata teka manua, isisilo piga ngauleat pak silinia kateterek gini neget pele sambaka gogoi sialu ikep make rangan purimanuayat citai tatata. Iageti sokai nangan si pasi ulunia si pulurua Yesus kuanangan kamatada. Ayan tebai sita mananatra ka Yerusalem, mua ailingan te sangamberi sinurada tai nabi pagalayat togat siri manua. Rasegi ake nia kasipu arat sabulungan, asa rangan nia, paloloi rangan nia sambara luji nia, rabobo nia sambara mate ake nia, tapoi kagogoi sikatelu nia suru nia minca. Tapoi beri goiso tak makolo kabagada si pasi ului, maliput le katukolobat tiboyet nek-nek, tak ragai apa si kuannya. Malele grengan le isige Yesus ka Yeriko, ai sarasima peset mukudu kabebet enungan manindo panguruat. Kele ayarep maigi siri manua situ sasabau, nonong nangan. Apo nia si babara? Kuarangan kamatania. Ai tu sasabau Yesus tainat saret. Puso ganangan lewet. Yesus, togat dabi. Kau maka tebagam kaku. Asik rangan nia sia si pue enu kamata ipu meng-meng. Tapo memele ia abe wake ngangan nia musoga. Togat dabi. Kau maka tebagam kaku. Ia geci toko Yesus kuanangan rata roke nia kamata nia. Kele aisege nonunangan nia Yesus. Apo nia noba kugalai katubum? Alegi nangan nia. Bule imai cok mataku, Tuhan. Kuanangan kamata nia Yesus. Kawan imai cok matam, ayalekean ekeu tonembagam. Mai cok nangan leuk mata nia, ay tutut Yesus, ay umunake teka manua. Ico arai cok nenek siri manua simigi, umunake rangan leuk teka manua.